إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَشَرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Kajian pada malam hari ini materinya adalah kelanjutan dari pembahasan tentang beberapa kelompok manusia dalam masalah puasa. Qala al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah Al-Majlis al-Thamin, majlis yang ke-8 fi baqiyati aqsamin nas fi siyam wa ahkamil qadha tentang beberapa kelompok manusia yang lainnya dalam masalah puasa dan hukum-hukum mengqadha, mengganti puasa. Alhamdulillahil wahidil azim, al-jabbaril qadir, al-qawiyil qahhar. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Al-Muta'ali an antudrikahul khawatiru wal absar. Zat yang maha tinggi dari kondisi dicapai oleh pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan. Wasama kulla makhlukin bisimatil iftiqar. Dia yaitu Allah menandai setiap makhluk, menyematkan pada diri setiap makhluk karakter al-iftiqar, membutuhkan. Wa adhara athara qudratihi bitasrifil layli wan nahar. Dia yaitu Allah memperlihatkan pengaruh-pengaruh kekuasaannya dengan mengatur malam dan siang. Yasma'u aninal mudnifi yashku ma bihi minal adrar. dia mendengar rintihan al-mudnif, yaitu orang yang sakit parah, yang mengadukan, yang mengeluhkan bahaya-bahaya yang ada pada dirinya. Wa yubsiru dabiban namlati sauda fil lailati dhulma 'ala al-ghar. Dia juga maha melihat jalannya semut hitam di malam yang gelap di atas gua. Wa ya'lamu khafiyyat dhamairi wa maknunal asrar. Dan dia maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Sifatuhu kadzatih, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah sama dengan zatnya. Wal musyabbihatu kuffar, dan orang-orang yang menyamakan, yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah orang-orang kafir. Nuqirru bima wasafa bihi nafsah ala ma jaa fil qur'ani wal akhbar. Kita mengakui, menetapkan apa yang Allah sifati dirinya sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an dan khabar-khabar, hadis-hadis. Allah Ta'ala berfirman, أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ. Maka apakah orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di atas tepi jurang yang runtuh? Surah At-Taubah ayat 109. Ahmaduhu subhanah alal masari wal madar. Aku memuji Allah subhanah atas semua kegembiraan dan atas segala hal yang tidak disenangi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah al-mutafarrid bil khalqi wat tadbir. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya yang menyendiri, yang hanya dirinya menciptakan dan mengatur. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilihnya. Surah Al-Qasas ayat 68. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya'il athhar. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, nabi yang paling utama, nabi dan orang-orang yang suci yang paling utama. Sallallahu alaihi wa ala Abi Bakrin rafiqihi fil ghar. Semoga salawat Allah dicurahkan kepada beliau dan kepada Abu Bakar, orang yang menemani beliau di dalam gua. Wa ala Umar qami'il kuffar. Dan semoga salawat Allah juga dicurahkan kepada Umar yang telah membasmi orang-orang kafir. Wa ala Uthman syahidid dar. Dan juga salawat Allah semoga dicurahkan kepada Uthman, orang yang mati syahid di dunia ini. Wa ala Aliyin al-qa'imi bil ashar. Dan juga semoga salawat Allah dicurahkan kepada Ali yang melakukan qiyamul lail di akhir-akhir malam menjelang subuh. Wa ala alihi wa ashabihi khususan al-muhajirin wal ansar. Dan juga semoga salawat Allah dicurahkan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, secara khusus adalah kaum muhajirin dan al-ansar. Wa sallama taslima. Dan semoga salam Allah juga dicurahkan kepada mereka semua. Ikhwani, saudara-saudaraku, qaddamna al-kalam an sab'ati aqsam min aqsamin nas fi siyam. Kami telah membicarakan 7 kelompok manusia dalam masalah puasa. Wa hadhihi baqiyatul aqsam. Dan berikut ini kelompok atau beberapa kelompok yang lain atau yang tersisa, yaitu ada 3 kelompok lagi. Al-qismus tsani, al-qismus tsamin, kelompok yang ke-8, al-haid, adalah wanita yang haid. Fayahrumu 'alaiha shiyam, maka wanita yang sedang haid haram berpuasa. Wala yasihu minha, dan tidak sah wanita haid itu berpuasa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nisa, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum wanita. Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakun. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih menghilangkan, yang bisa menghilangkan lubbir rajul, akal seorang laki-laki yang teguh, dari salah seorang di antara kalian. Kulna, kami mengatakan, wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Kami bertanya, apa bentuk kekurangan akal kami dan agama kami wahai Rasulullah? Qal, beliau menjawab, alaysa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah kesaksian seorang wanita sebanding atau sama dengan setengah kesaksian seorang laki-laki? Qulna, bala, kami menjawab, memang demikian. Qal, kemudian beliau bersabda, fadzalika nuqsanu aqliha, maka itulah bentuk kekurangan akal wanita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah apabila wanita itu mengalami haid ia tidak salat dan tidak puasa? Qulna, maka mereka menjawab, bala, memang demikian. Qal, maka beliau bersabda, fadzalika min nuqsani dinina diniha, maka itulah bentuk kekurangan agamanya, agama wanita. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan bagian dari hadis ini, perhatikan, yang menunjukkan apa yang sedang dibahas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah apabila wanita itu sedang haid maka ia tidak salat dan tidak berpuasa. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wal haidu damun tabi'iyyun ya'tadul mar'ata fi ayyamin ma'lumah, dan haid itu merupakan darah yang bersifat alami yang menimpa seorang wanita, yang dialami seorang wanita pada hari-hari yang ditentukan. Wa idza dhahara al-haidu minha wa hiya sha'imah walau qabla al-ghurub bi lahdatin batala shaumu yaumiha wa lazimaha qada'uh. Dan apabila haid itu muncul dari diri seorang wanita dalam keadaan ia sedang berpuasa, walaupun sesaat sebelum terbenam matahari, maka batallah puasa wanita itu pada hari tersebut, dan ia wajib mengqadanya, wajib menggantinya. Illa an yakuna shaumuha tatawwu'a, kecuali apabila puasa yang dilakukan wanita tersebut adalah puasa tatawwu, puasa sunnah. Faqada'uhu tatawwu la wajib, maka mengqada atau mengganti puasa tersebut dianjurkan, sunnah, bukan wajib. Wa idza tahurat minal haid fi athna'i ramadhan lam yasihha shaumuha baqiyatal yawm, dan apabila wanita tersebut bersih dari haid di pertengahan Ramadhan, yaitu di siang hari di bulan Ramadhan, maka tidak sah puasanya pada sisa harinya. Liwujudi ma yunafis siyam fi haqqiha fi awwalin nahar, karena adanya sesuatu yang bertentangan dengan puasa pada dirinya di permulaan siang. Wa hal yalzamuhal imsak baqiyatal yawm, apakah wanita itu wajib menahan diri pada sisa hari tersebut? Fi khilaf bainal ulama sabaqa dhikru fil musafir idza qadima muftira, di dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang telah disebutkan dan dijelaskan ketika membahas tentang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan apabila ia datang dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa idza tahurat fil lail fi ramadhan walau qabla al fajri bi lahdha, dan apabila seorang wanita itu suci dari haidnya di malam hari di bulan Ramadhan, walaupun sesaat sebelum fajar shadiq, wajaba 'alaiha shiyam, wajaba 'alaiha shaum, maka wanita itu wajib berpuasa. Li'annaha min ahli shiyam, karena ia termasuk kelompok orang yang wajib berpuasa. Walaisa fiha ma yamna'u, dan pada dirinya tidak terdapat sesuatu yang menghalanginya. Wa wajaba 'alaiha shiyam, maka ia wajib berpuasa. Wa yasihhu shaumuha hina id, dan puasanya sah ketika itu. Wa illam taghtasil illa ba'da tulu'il fajr, walaupun ia tidak mandi bersih dari haid kecuali setelah terbitnya fajar. Kal junub, sama seperti orang yang junub. Idza shoma wa lam yaghtasil, apabila ia berpuasa dan belum mandi. Illa ba'da tulu'il fajar, kecuali setelah terbitnya fajar. Fa innahu yasihhu shaumu, maka sesungguhnya puasanya sah. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuba min jima ghair ihtilam thumma yasum fi ramadhan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pagi hari dalam keadaan junub setelah atau karena melakukan hubungan intim, bukan karena bermimpi. Kemudian beliau berpuasa di bulan Ramadhan. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wan nufasa kal haid, dan wanita yang nifas sama seperti wanita haid. Fi jami'i ma taqaddam, di dalam semua hal yang telah dijelaskan. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa yajibu 'alaiha al-qada bi 'adadil ayyam allati fatadha, dan wanita yang haid wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya sejumlah hari yang ia tinggalkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ba'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah ia berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ma balul haid taqdis shaum wala taqdis shalah?" Mengapa wanita haid itu mengqadha puasa, mengganti puasanya dan tidak mengganti salatnya? Qalat, Aisyah menjawab, "Kana yusibuna dzalik." Sesungguhnya hal itu telah menimpa kami, yaitu kami mengalami haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'maru biqada'is shaum, maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Wa la nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Inilah kelompok yang keenam dari sekian banyak kelompok manusia berkaitan dengan bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Kemudian al-qismat tasi', kelompok yang kesembilan, al-mar'atu idza kanat murdi'an aw hamila, wanita apabila ia menyusui atau sedang hamil, wa khafat ala nafsiha aw ala al-walad min as-sawm, dan ia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan sang anak karena berpuasa, fa innaha tuftir, maka wanita yang sedang menyusui atau wanita yang sedang hamil itu hendaknya berbuka. Li hadithi Anas ibn Malik al-Ka'bi radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafir shatr as-salah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi' as-sawma aw as-siyam." Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, syatras shalah, yaitu nisfas shalah, separuh dari salat, dan menggugurkan dari musafir, wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui, puasa." Akhrajahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan al-Imam hadis yang lima, wa hadza lafdhu Ibnu Majah, dan ini adalah lafaz Ibnu Majah. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 108, hasan sahih. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2408, hasanun sahih. Jadi ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa yalzamuhal qadha bi'adadil ayyam allati aftarat, dan ia, yaitu wanita yang sedang menyusui atau hamil, wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ia tinggalkan, hina yatayassaru laha dzalik, ketika mudah baginya melakukan hal itu, wa yazul anhal khauf, dan telah hilang kekhawatiran dari dirinya, kal marid idza bari, sama seperti orang sakit apabila telah sembuh dari sakitnya. Dan di dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu apakah wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui ketika ia meninggalkan puasa ketika ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah kewajibannya mengqadha, mengganti puasanya, atau ia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya, atau kewajibannya mengqadha, mengganti puasa dan juga membayar fidyah. Ini adalah permasalahan yang telah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui wajib mengqadha atau mengganti puasanya saja, tidak wajib membayar fidyah. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui kewajibannya hanya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin setiap harinya. Dan pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang terasa berat melakukan puasa jika ia tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan di dalam penafsiran tentang ayat ini, kata beliau, rakhasa atau rukhisa li syaikhil kabir, diberi keringanan atau dispensasi bagi laki-laki yang sudah tua tidak mampu berpuasa, wal ajuzil kabira, wanita yang sudah tua, bidzalik, di dalam hal itu, wa huma yutiqanis sawm ay yuftira in syaa, dan keduanya mengerjakan dengan berat puasa tersebut, maka keduanya boleh berbuka jika keduanya mau, wa yut'ima kulla yawmin miskila, dan keduanya memberi makan seorang miskin setiap harinya, wa la qada'a alaihima, dan keduanya tidak wajib mengqada. Thumma nusikha dzalik fi hadhil ayah, kemudian hal itu dihapus di dalam ayat ini, faman syahida minkum asyhara falyasum, siapa yang berpuasa, siapa yang hadir di antara kalian di tempat tinggalnya pada bulan tersebut, bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa thabata li syaikhil kabir wal ajuzil kabira idza kana la yutiqani shaum, dan tertetapkan hal itu bagi laki-laki yang sudah tua, wanita yang sudah tua, apabila keduanya tidak mampu berpuasa, yaitu keduanya membayar fidyah, wal hubla wal murdi, demikian pula tertetapkan hal tersebut bagi al hubla, wanita yang sedang hamil dan menyusui, idza khafata aftarata wa at'amata kulla yawmin miskila, apabila keduanya khawatir maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap harinya. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, Ibnu al-Jarud di dalam kitab Al-Muntaqa dan Al-Baihaqi, dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam kitab beliau Al-Irwa fi takhrij Al-Irwa Irwaul Ghalil fi takhrij Manaris Sabil, jilid yang keempat halaman 18, wa isnadu hadhihi riwayah sahih ala syartis syaikhain, sanad riwayat ini sahih menurut syarat Asy-Syaikhain, syarat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi asar Ibnu Abbas atau penafsiran Ibnu Abbas ini adalah penafsiran yang sahih. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalil yang kedua yang menguatkan bahwa wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui apabila tidak berpuasa maka kewajibannya hanya membayar fidyah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wajal wada'a 'anil musafir syatr as-salah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shaum aw as-siyam. Sesungguhnya Allah azza wajal menggugurkan setengah atau separuh salat bagi orang yang sedang dan wanita yang sedang menyusui puasa, yaitu menggugurkan puasa dari mereka. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2083. Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Farkus Hafizahullah, setelah membawakan hadis ini, beliau menjelaskan, waqad thabata al-qada' 'ala al-musafir, dan telah tertetapkan, telah dipastikan hukum mengganti puasa bagi orang yang musafir, orang yang sedang di dalam perjalanan, bi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, dan siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan maka ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah ayat 185. Wa thabata al-it'am lisyaikhil kabir wal 'ajuz wal hubla wal murdi' fi qawlihi ta'ala wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan telah tetap al-it'am, membayar fidyah bagi laki-laki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua, kemudian wanita yang sedang hamil dan menyusui, di dalam firman Allah ta'ala, dan wajib bagi orang-orang yang terasa berat mengerjakannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga adalah atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi ala waladiha fi ramadhan qal yuftiran wa yut'iman makan kulli yawmin miskina. Apabila seorang wanita yang hamil mengkhawatirkan dirinya, keselamatan dirinya, dan apabila wanita yang sedang menyusui mengkhawatirkan anaknya di bulan Ramadan, beliau mengatakan keduanya boleh berbuka, tidak puasa, dan memberi makan setiap harinya seorang miskin. Wala yaqdiyan, dan keduanya tidak mengqadha, tidak mengganti puasanya. Atsar ini diriwayatkan oleh At-Tabari dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam kitab Irwa'ul Ghalil jilid yang keempat halaman 19, wa isnaduhu sahih ala syarti Muslim, dan sanadnya sahih menurut syarat Muslim. Kemudian yang keempat, juga atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu ra'a ummu waladin lahu hamila aw murdi'a, bahwa Ibnu Abbas melihat ummu walad adalah budak wanita yang hamil dari tuannya kemudian melahirkan anak. Beliau melihat ummu walad miliknya yang sedang hamil atau menyusui. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, anti bimansilatil ladzi la yuti. Engkau kedudukannya sama dengan orang yang tidak mampu berpuasa. Alaiki an tut'imi makana kulli yawm miskina. Engkau wajib memberi makan seorang miskin setiap harinya. Wala qada'a alaik. Dan engkau tidak wajib mengqada, mengganti puasamu. Atsar ini diriwayatkan oleh At-Tabari dan Ad-Dharqutni. Dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam kitab Irwa'ul Ghalil, jilid yang keempat halaman 19, wa isnaduhu sahih ala syarti muslim. Sanadnya sahih menurut syarat muslim. Kemudian yang kelima adalah Azhar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna mara'atahu sa'alathu wa hiya hubla, bahwa istri Ibnu Umar bertanya kepada beliau ketika ia sedang hamil. Faqal, maka Ibnu Umar menjawab, aftiri, berbukalah kamu, yaitu batalkan puasamu. Wa at'imi, berilah makan. An kulli yaumin miskina, berilah makan seorang miskin setiap harinya. Wala taqdi, dan janganlah engkau mengqadha puasamu, mengganti puasamu. Azhar ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni, dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam kitab Irwa'ul Ghalil, jilid yang keempat halaman 20, wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya baik. Kemudian yang keenam adalah apa yang diriwayatkan dari Nafi'. Ia berkata, kanat bintun libni Umar tahta rajulin min Quraisy wa kanat hamila. Ada seorang anak perempuan Ibnu Umar yang dinikahi oleh seorang laki-laki dari Quraisy. Anak perempuan itu dalam keadaan hamil. Fa'asabaha 'atash fi Ramadan. Kemudian ia merasa haus di bulan Ramadan. Fa'amaraha Ibnu Umar an tuftira. Dan maka Ibnu Umar memerintahkannya untuk membatalkan puasanya. Wa tut'ima 'an kulli yawmin miskina, dan untuk memberi makan seorang miskin setiap harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni, dan itu atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni, dan Syekh Al-Albani mengatakan dalam kitab Irwa'ul Ghalil, jilid yang keempat halaman 20, wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Inilah beberapa hal yang menguatkan, beberapa dalil yang menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban wanita yang sedang hamil dan menyusui ketika keduanya tidak berpuasa adalah membayar fidyah. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, yang telah disebutkan asar-asar dari mereka berdua. Dan juga pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Albani dan juga Syekh Muhammad Ali Farkus. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sebagai tambahan faedah, ketika beliau ditanya tentang wanita hamil dan wanita yang menyusui, apabila mengkhawatirkan diri keduanya atau anak keduanya, kemudian keduanya berbuka, apakah kewajibannya mengqadha puasa atau membayar fidyah? Di mana ditanyakan kepada beliau, si penanya mengatakan, saya telah membaca di dalam kitab Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan karya Salim Al-Hilali, bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila mengkhawatirkan diri keduanya atau anak keduanya, maka keduanya boleh berbuka dan mengganti, keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin setiap harinya, dan tidak wajib untuk mengganti puasanya. Bagaimana kebenaran pendapat ini? Kami meminta penjelasan. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah menjawab, tidak wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasa. Sesungguhnya yang wajib bagi keduanya adalah membayar kafarah atau fidyah dengan memberi makan seorang miskin setiap harinya. Inilah jawaban yang benar, kata Syekh Al-Albani. Adapun syarat yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, yaitu apabila wanita hamil dan wanita yang menyusui mengkhawatirkan dirinya atau anaknya, syarat ini merupakan ijtihad dari sebagian ulama. Yang wanita hamil atau menyusui tidak dibebani dengannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qad wada'a as-siyam 'anil hamil wal murdi." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menggugurkan puasa dari wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Kemudian Ibnu Abbas telah berkata di dalam penafsiran tentang firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi mereka yang berat mengerjakannya jika tidak berpuasa membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wanita yang hamil dan menyusui kewajiban keduanya adalah membayar fidyah. Jadi tidak ada syarat yang disebutkan tadi, yaitu wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui mengkhawatirkan dirinya atau anaknya. Kesimpulannya, kata beliau, boleh wanita, setiap wanita yang hamil dan wanita yang menyusui untuk tidak berpuasa, dan ia membayar atau memberi makan seorang miskin setiap harinya, dan tidak wajib mengqadha puasanya. Demikian jawaban Syekh Al-Albani sebagaimana tertera di dalam silsilah Fatawa Juddah kaset yang ke-25. Dan berikut ini kami bacakan sebagian keterangan dari Syekh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi fidhahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hukum bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, disertai dengan kewajiban membayar fidyah, dan tidak wajib mengqadha, mengganti puasa. Kata beliau, arjahul madzahib, adalah madhab yang paling kuat. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, serta selain keduanya. Sebab telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, kemudian beliau membawakan asar-asar yang telah disebutkan tadi, yang semuanya dicantumkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Irwaul Ghalil. Maka tidak perlu kami menyebutkannya lagi, membacakannya lagi. Kemudian di akhir pembahasan atau keterangan ini, Syekh Muhammad Ali Farkus mengatakan, walianna qawla Ibn Abbas wa Ibn Umar radhiyallahu anhum intashara baina as-sahaba, dan dikarenakan perkataan Ibn Abbas dan Ibn Umar radhiyallahu anhum telah tersebar di tengah-tengah para sahabat, walam yu'lam lahuma mukhalif min as-sahaba, dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi keduanya, bahwa hujjah wa ijma' inda jamahiril ulama, maka ia merupakan hujjah dan ijma' atau kesepakatan menurut mayoritas ulama, wa huwal ma'ruf indal usuliyin bil ijma'is sukuti, dan ia dikenal oleh para ahli usul fikih dengan ijma sukuti. Walianna tafsira Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ta'allaqa bisababi nuzulil ayah, dan dikarenakan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Wal muqarrar fi ulumil hadis anna tafsir as-sahabi alladhi lahu ta'alluqan bisababin nuzul lahu hukmur rafa'. Dan yang telah ditetapkan di dalam ilmu hadis bahwa penafsiran seorang sahabat yang ada kaitannya dengan sebab nuzul hukumnya sama dengan hadis marfu, yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana kadzalik yatarajjah ala baqiyatil aqwal al ukhra al mabniyah ala al ra'yi wal qiyas. Dan pendapat yang demikian keadaannya lebih dikuatkan daripada pendapat-pendapat yang lain yang didasarkan pada pendapat rasio dan kiasan atau analogi. Demikian penjelasan Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Barkus Hafizahullah Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa kewajiban wanita yang haid dan wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, saya ulangi, kewajiban wanita yang hamil dan menyusui ketika keduanya tidak berpuasa adalah membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya. Kemudian wanita yang sedang menyusui ketika ia berada dalam kondisi nifas, apa kewajibannya? Apakah ia membayar fidyah atau mengqadha puasa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Farkus bahwa al-murdi'ah fi zamanin nifas taqdi wala tafdi. Wanita yang menyusui di masa nifasnya mengqadha atau mengganti puasanya dan tidak membayar fidyah. Lianna nifas mani'un minas shaum bi khilafi zamani tuhur. Sebab nifas itu merupakan faktor yang menghalangi puasa berbeda dengan masa suci. Ini pembahasan tentang kelompok yang kesembilan, yaitu wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Kemudian al-qismul ashir, kelompok yang ke-10, man ihtaja lil fitri lidaf'i darurati ghairi, yaitu orang yang membutuhkan atau butuh dan perlu untuk membatalkan puasa, untuk tidak berpuasa guna menghilangkan kesulitan orang lain. Kainqadi ma'sum, seperti menyelamatkan seorang ma'sum. Ma'sum bagaimana disebutkan di dalam footnote yang ketiga, al-adami al-muharram qatlu, yaitu anak Adam atau manusia yang haram untuk dibunuh, itu disebut dengan ma'sum. Min gharqin aw harik aw hadmin, dari kondisi tenggelam atau kebakaran atau ditimpa reruntuhan bangunan au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Wa idza kana la yumkinuhu inqadhuh illa bittaqawi alaihi bil akli wasyurb jazalahul fitru, maka apabila ia tidak mungkin menyelamatkan orang tersebut kecuali dengan memperkuat dirinya dengan makan dan minum, maka ia boleh membatalkan puasanya. Bal wajabal fitru, bahkan wajib ia membatalkan puasanya hina id, ketika itu. Lianna inqadhal ma'sur minal halakati wajib, sebab menyelamatkan seorang anak Adam, seorang manusia yang dijaga darahnya, tidak boleh tumpahkan darahnya dari kebinasaan, hukumnya wajib. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan apa saja yang perkara wajib itu tidak terwujud kecuali dengannya, maka ia wajib. Wa yalzamuhu qada'u ma aftara. Dan ia wajib mengqada atau mengganti hari yang ia batal di dalamnya. Wa mithlu dzalik, dan semisal dengan hal itu adalah man ihtaja ilal fitri litaqawi bihi alal jihad fi sabilillah fi qitalihil adu. Semisal dengan hal itu adalah orang yang perlu, orang yang membutuhkan untuk membatalkan puasa litaqawi bi, untuk menguatkan dirinya guna berjihad di jalan Allah di dalam memerangi musuh. Bainau yuftir, maka ia membatalkan puasanya, ia tidak berpuasa. Wa yaqdi ma aftar, dan ia mengganti hari yang ditinggalkannya. Sawa'un kana dhalika fis safar au fi baladi, sama saja apakah hal itu dalam perjalanan atau ia sedang berada di daerah tinggalnya, tempat tinggalnya. Idza hadarahul adu, apabila musuh datang menyerangnya. Lianna fi dhalika difa'an alil islam wa i'la'an likalimatillahi azza wa jal, sebab di dalam hal itu terdapat tindakan membela kaum muslimin dan meninggikan kalimat Allah azza wa jal. Wa fi sahih muslim an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qal, di dalam sahih muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, safarna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam, kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah dalam keadaan kami berpuasa. Fanazalna manzila, lalu kami singgah di suatu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qaddanautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum, sesungguhnya kalian telah dekat dari musuh kalian dan kondisi tidak berpuasa lebih kuat bagi kalian. Fakanat rukhsah, maka hal itu adalah dispensasi, keringanan. Wa minna man shoma wa minna man aftar, maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Thumma nazalna manzilan akhar, kemudian kami singgah di tempat yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwa lakum wa aftiru wa kana azmatan fa aftarna, sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan musuh-musuh kalian di waktu subuh dan berbuka itu kondisi tidak berpuasa lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah kalian, janganlah kalian berpuasa. Dan wa kanat azmah, dan hal itu adalah tekad, maka kami pun berbuka, kami tidak berpuasa. Wa bi hadzal hadits ima'un ila anna al-quwwa 'ala al-qital sababun mustaqil ghairu safar, maka di dalam hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa kekuatan untuk melakukan peperangan merupakan sebab tersendiri selain safar, selain perjalanan. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala 'illatal amr bil fitri al-quwwa 'ala qitalil adu duna safar, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan alasan perintah untuk berbuka, perintah untuk tidak berpuasa adalah adanya kekuatan untuk memerangi musuh, bukan karena berada dalam perjalanan. Walidzalik lam ya'murhum bil fitri fil manzil al awwal, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk berbuka pada tempat yang pertama. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa kullu man jazalahu al-fitru bisababin mimma taqaddam fa innahu la yunkar alaihi i'lanu fitri, idza kana sababuhu zahira. Dan setiap orang yang boleh berbuka, boleh tidak berpuasa karena suatu sebab dari apa yang telah disebutkan, maka tidak diingkari tindakannya berbuka, tidak berpuasa secara terang-terangan apabila sebabnya jelas, sebabnya nyata. Kal marid, seperti orang sedang sakit. Wal kabir alladhi la yastati'u shaum, dan orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Wa amma in kana sababu fitrihi khafiya, adapun apabila sebab ia tidak berpuasa itu tersembunyi. Kal haid, seperti wanita yang haid. Wa man anqadha ma'suman min halaka, dan seperti orang menyelamatkan anak Adam yang dijaga darahnya dari kebinasaan. Fa innahu yuftir sirra wa la yu'lin fitrah, maka ia boleh berbuka secara sembunyi-sembunyi dan tidak menjelaskan atau menampakkan tidak berpuasa secara terang-terangan. Li'alla yajurrat tuhma ila nafsi, agar hal itu tidak menyebabkan timbulnya tuduhan yang tidak baik terhadap dirinya. Wali'alla yaktarra bihil jahil fayadun annal fitra jais biduni udrin, dan agar tidak terpedaya orang yang jahil terhadapnya sehingga ia menyangka bahwa berbuka itu boleh tanpa adanya udur, tanpa adanya alasan. Kemudian Al-Imam Ibn Uthaymin menjelaskan, wa kullu man lazimahul qada' minal aqsam as-sabiqah fa innahu yaqdi bi'adadil ayyam allati aftar, dan semua orang yang wajib mengganti puasanya dari kelompok-kelompok yang telah lalu, maka ia mengganti puasa sejumlah hari yang ditinggalkannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ba'iddatum min ayyamin ukhar, maka ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Ba'in aftara jami'a syahr lazimahu jami'u ayyami, maka apabila ia berbuka di semua bulan, yaitu sebulan penuh, maka ia wajib membayarnya atau menggantinya semua hari di bulan yang lain, yaitu sejumlah hari yang ditinggalkannya. Fa in kana syahru thalathin yawma lazimahu thalathuna yawma, apabila bulan Ramadan itu 30 hari, maka ia wajib mengqadha 30 hari. Wa in kana tis'atan wa 'ishrina yawma lazimahu tis'atun wa 'ishruna yawma, apabila bulan Ramadan itu berjumlah 29 hari, maka ia wajib mengganti puasanya 29 hari. Wal aula al mubadarah bil qada, dan yang lebih utama bersegera mengqada, mengganti puasa yang ditinggalkan. Min hini zawalil udzur, sejak hilangnya udzur atau alasan meninggalkan puasa. Li'annahu asbaq ilal khair, karena hal itu lebih cepat kepada kebaikan. Wa asra bi ibra'iz zimma, dan lebih cepat di dalam membebaskan diri dari tanggung jawab atau kewajiban. Wa yajuz ta'khiruh, dan boleh menangguhkan perihal mengqadha puasa. Ila an yakuna bainahu wa baina Ramadan ats-tsani bi'adadil ayyam allati alayh, boleh ia menangguhkannya sampai jarak antara dirinya dan bulan yang kedua sejumlah hari yang menjadi hutangnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, diulangi, dan boleh ia menangguhkan perihal mengqadha puasa yang ditinggalkannya hingga jarak antara yaitu bulan tersebut dan bulan Ramadan yang kedua sejumlah hari yang ia berhutang puasa, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi mereka yang berat mengerjakannya jika mereka berbuka atau tidak berpuasa, membayar fidyah yaitu dengan memberi makan kepada seorang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Wa min tamamil yusri ta'khiru qada'iha, dan termasuk kesempurnaan kemudahan yang diberikan oleh Allah adalah diakhirkannya mengqada puasa yang ditinggalkan. Fa idza kana 'alaihi 'asharatu ayyam min Ramadan, apabila ia memiliki hutang 10 hari dari bulan Ramadan yang ditinggalkannya, jaza ta'khiruha ila an yakuna bainahu wa baina Ramadan ats-tsani 'asharatu ayyam, maka ia boleh menangguhkannya hingga jarak antara bulan tersebut dengan Ramadan yang akan datang atau kedua 10 hari. Wala yajuz ta'khirul qada ila Ramadan ats-tsani biduni udhrin, dan tidak boleh menangguhkan tindakan mengganti puasa hingga datang Ramadan berikutnya biduni udhrin, tanpa ada udhur. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya shaum min Ramadan, aku memiliki hutang puasa Ramadan, fama astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban, namun aku tidak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa li anna ta'khirahu ila Ramadan ats-tsani yujibu ay yatarakama alaihi shaum, dan karena menangguhkan perihal mengqada puasa sampai datang Ramadan yang berikutnya menyebabkan bertumpuknya hutang puasa bagi dirinya. Wa rubbama ya'jiz an aw yamut, dan bisa jadi ia tidak mampu menggantinya atau ia meninggal dunia. Wa li anna shaum ibadah mutakarrirah, dan dikarenakan puasa itu adalah ibadah yang berulang-ulang. Falam yajuz ta'khirul ula ila waqti tsaniyah, maka tidak boleh menangguhkan yang pertama pada waktu yang kedua. Kassalah, sama seperti salat. Fa in istamarra bihil udhru at-tamad, apabila udhur itu berlanjut pada dirinya hingga ia meninggal, fala syai'a alaih, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya, tidak ada sanksi apapun atas dirinya. Lianna Allah subhanahu aujaba alaihi iddah min ayyamin ukhar, karena Allah subhanahu mewajibkan kepada dirinya untuk mengganti atau untuk berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Walam yatamakkan minha, dan ia tidak mampu melakukannya. Wasaqatan an, maka hal itu gugur darinya. Kaman mata qabla dukhuli syahri Ramadan, seperti orang yang meninggal sebelum masuk bulan Ramadan. La yalzamuhu shaumu, maka ia tidak berwajib berpuasa di bulan itu. Fa in tamakkana minal qadha fa farrata fih, apabila ia mampu mengganti puasa namun ia mengabaikannya, hatta mat, hingga ia meninggal, soma waliyu, maka walinya lah, ahli waris dan kerabatnya lah yang berpuasa anhu atas dirinya, jami'al ayyam allati tamakkana min qada'iha, semua hari yang ia mampu mengqada'nya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyu, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya yang berpuasa atau menggantinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa waliyu warithu au qaribu, walinya adalah ahli warisnya atau kerabatnya. Wa yajuz an yasuma anhu jama'ah, dan boleh ia dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengganti puasa orang yang meninggal itu bi'adadil ayyam allati alaih, sejumlah hari yang ditinggalkannya, fi yaumin wahid, di dalam sehari, ya, di dalam satu hari, sejumlah hari yang yaitu dengan sekelompok orang, sejumlah hari yang ditinggalkannya. Qala al-Bukhari, qala al-Hasan, al-Bukhari mengatakan, al-Hasan mengatakan, in soma anhu thalathuna rajula yauman wahida jaz, apabila ada 30 orang laki-laki berpuasa menggantikan puasanya dalam satu hari, maka itu boleh. Fa illam yakun lahu wali aw kana lahu wali la yuridu shaum'an at'ama atau ut'ima min tarikati an kulli yawm miskin bi'adadil ayyam allati tamakkana min qada'iha, apabila ia tidak punya wali atau walinya, atau ia punya wali yang tidak ingin mengganti puasanya, maka diberi makan seorang miskin setiap harinya dari harta peninggalannya sejumlah hari yang sebelumnya ia mampu menggantinya. Likulli miskin muddu burrin waznuhu bil burril jayyid nisfu kilo wa asharatu jiramat, setiap orang miskin mendapatkan satu mud gandum yang timbangannya dengan gandum yang baik sekilo 10 gram. Dan di dalam masalah ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu orang yang berpuasa atau orang yang meninggalkan puasa Ramadan kemudian ia meninggal dan belum sempat mengqadanya, apakah keluarganya berpuasa atas dirinya atau mengganti puasanya atau tidak? Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan permasalahan ini sudah pernah dibahas ketika kita mengkaji kitab Ahkamul Janaiz yang disusun oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa yang rajih, yang kuat adalah bahwa orang yang meninggal dalam keadaan ia memiliki hutang puasa, maka keluarganya tidak wajib mengganti puasanya, karena hadis yang disebutkan siapa yang meninggal dan ia memiliki hutang puasa, hendaklah keluarganya mengganti puasanya. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama diarahkan kepada puasa nazar. Diarahkan kepada puasa nazar. Jadi apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan ia memiliki hutang puasa nazar, maka keluarganya lah, ahli waris dan keluarganya lah yang mengganti puasanya. Yang mengganti puasanya. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau menyebutkan bahwa ini adalah apa yang difatwakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian silakan bagi yang ingin penjelasan lebih rinci merujuk kepada kitab Ahkamul Janaiz halaman 213 sampai halaman 216. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, ikhwani, adi aqsamun nas bi ahkamis siyam syara'allahu fiha likulli qismin ma yunasibul hal wal maqam. Inilah beberapa kelompok manusia di dalam hukum-hukum puasa Allah mensyariatkan di dalamnya bagi setiap kelompok apa yang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Fa'rifu hikmat rabbikum fi hadhihi syari'ah, maka ketahuilah hikmah Rabb kalian di dalam syariat ini. Washkuru ni'matahu 'alaikum bi tashilihi wa taysirih, dan syukurilah nikmat Allah kepada kalian di dalam kemudahan yang diberikannya. Was'aluhu sabat ala hadzal din ilal mamat, dan mohonlah kepada Allah agar diteguhkan, dikokohkan di atas agama ini hingga maut menjemput. Allahumma ighfir lana dzunuban halat bainana wa baina dzikrik. Ya Allah, ampunilah bagi kami dosa-dosa yang menghalangi kami untuk senantiasa mengingat-Mu. Wa'fu an taqsirina fi ta'atik wa syukrik, dan ampunilah kekurangan kami di dalam melakukan ketaatan kepada-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Wa atim 'alaina luzumat tariq ilaik, dan jadikanlah perihal tetap berada di jalan menuju-Mu secara terus-menerus. Jadikanlah kami, anugerahkan kepada kami nikmat agar terus-menerus berada di jalan menuju-Mu. Wa hab lana nuran nahtadi bihi ilaik, dan berikan kepada kami cahaya yang dengannya kami mendapatkan petunjuk menuju-Mu. Allahumma adzikna halawata munajatik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk merasakan kelezatan bermunajat kepada-Mu. Wasluk bina sabila ahli mardatik, dan jadikanlah kami orang-orang yang menempuh jalan orang-orang yang mendapatkan ridha-Mu. Allahumma anqidhna min darakatina. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kondisi-kondisi terperosoknya kami, yaitu ke dalam dosa-dosa. Wa aqidhna min ghafalatina, dan sadarkanlah kami dari kelalaian-kelalaian kami. Wa alhimna rusydana, dan berikanlah petunjuk kepada kami. Wa ahsin bikaramika qasdana, dan perbaikilah tujuan kami, niat kami dengan kemurahan darimu. Allahumma uhsyurna fi zumratil muttaqin. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama golongan orang-orang bertakwa. Walhikna bi'ibadika salihin, dan masukkanlah kami ke dalam kelompok hamba-Mu yang saleh. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.